Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, ma'asyar ikhwah, bapak-bapak, jamaah di Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu, berkumpul di dalam rangka melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Fadlul Islam. Ya, kita lanjutkan kajian kita insyaallah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, babu qaulillahi taala, pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, luruskanlah wajahmu lidini hanifah, untuk menempuh agama yang lurus. Fitratullahi alladzi fatarannasa 'alaiha, yang merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan kepadanya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam penciptaan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa Fadlul Islam, ya, salah satu keunggulan, keistimewaan agama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, keistimewaan agama Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi agama kita, agama Islam itu adalah agama fitrah, cocok dan sesuai dengan fitrah semua manusia. Jadi manusia atau fitrah itu, fitrah itu artinya apa? Fitrah itu adalah kemurnian atau keaslian dari sifat manusia, yaitu artinya fitrah. Fitrah itu artinya keaslian dan kemurnian. Jadi aslinya semua manusia, ya, semua manusia itu pada asalnya fitrahnya itu beragama Islam semuanya. Ya, pada waktu manusia masih, ya, di dalam rahim atau masih di dalam alam ruh, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah, mengambil janji sebelum manusia lahir di dunia ini. Allah sudah mengambil sumpah kepada arwah setiap manusia, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in akhadha rabbukum min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, yang artinya wa in akhadha rabbuka, pada waktu Allah Subhanahu wa taala itu mengambil, ya, mengambil sumpah, mengambil janji, min bani Adam, dari seluruh keturunan Adam, manusia, Allah bersumpah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Allah itu Rabb kalian, pencipta kalian, yang wajib kalian sembah. Ya, maka semua manusia, semua arwah kita pada waktu itu mengatakan bala, benar, kami bersaksi ya Allah, kami bersumpah akan menyembah Engkau, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah manusia, yaitu apa? Bertauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah kepada yang lainnya. Ya, ini arti fitrah manusia yang pertama, yaitu Islam, ikhlas, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti fitrah yang kedua adalah bahwa manusia itu pada asalnya menyembah Allah. Ya. Tetapi bagaimana caranya menyembah Allah itu? Maka fitrah manusia yang kedua adalah tata cara menyembah Allah itu murni, murni sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fitrah kita itu mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak merubah. Kita ikut Islam yang murni sesuai dengan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini fitrah manusia. Seperti ini. Dua, yaitu ikhlas bertauhid dan bertauhid beribadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah, fitrah manusia ini rusak, bisa menyimpang. Karena sebabnya apa? Sebenarnya karena pengaruh-pengaruh lingkungan. Ya, sebenarnya seluruh manusia, bayi yang lahir, yang lahir dari perut ibu, itu masih membawa fitrah, masih membawa Islam, masih membawa tauhid, dan masih membawa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada asalnya semua bayi itu seperti ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin wulida 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci, bersih, bertauhid, menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi di dalam Islam itu bapak-bapak, ibu-ibu, boten wonten atau tidak ada namanya dosa warisan. Ya, dosa warisan itu tidak ada. Ya, walaupun bapak ibunya orang Kristen, orang kafir, ya, tetapi anaknya ini asalnya baru lahir ini Islam asalnya, ya, secara hukum Allah ini Islam. Ataupun orang tuanya itu suka berbuat maksiat, bapaknya penjudi misalnya, ibunya juga suka berbuat tidak baik, tetapi anaknya itu tetap fitrah. Ya, ini pada asalnya seperti itu. Akan tetapi kemudian fitrah, kemurnian yang dibawa oleh manusia ini rusak dan menyimpang karena pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan. Rasulullah mengatakan fa abawahu, yuhawidani au yunasirani au yumajizani, maka bapak ibunya, lingkungannya, ya, lingkungan yang terdekat itu bapak ibunya, itu yang merubah bayi yang asalnya Islam menjadi agama Yahudi atau menjadi agama Nasara atau menjadi agama Majusi atau agama-agama yang lain, ya. Ini pengaruh lingkungan. Lingkungan itu bermacam-macam, ya. Lingkungan orang tua, lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Ya, ini maka bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku harus hati-hati di dalam memilih lingkungan bagi anak-anak kita. Ya, lingkungan di sekitar kita, rumah, kita harus awasi selektif, ya. Anak-anak kita harus selektif siapa temannya. Di sekolah kita juga harus memilih sekolah yang baik, sekolah yang mengajarkan nilai-nilai Islam yang benar. Ya, karena lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita. Ya. Al-mar'u ma'adini khalilihi. Ya, Rasulullah juga pernah bersabda, seseorang itu bersama agama teman dekatnya. Ya. Seseorang itu bersama agama teman akrabnya. Kalau anak kita itu punya teman akrab orang soleh, orang baik, insya Allah anak kita juga baik, soleh. Tapi kalau anak kita di rumah kita didik dengan baik, menjadi anak yang soleh, tetapi di luar lingkungannya anak-anak yang berandalan, ya maka bisa jadi anak berandalan karena pengaruh lingkungan yang sangat tadi, sangat banyak tadi. Ya, maka ya tadi bahwa fitrah manusia itu bisa rusak disebabkan karena lingkungannya. Wa qawluhu ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya, surat Al-Baqarah ayat 123. Wa wasa biha Ibrahimu banihi, dan Nabi Ibrahim telah memberikan pesan-pesan terakhir, ya, wasiat kepada anak-anak keturunannya. Wa Ya'qub, dan juga ingatlah pada waktu Nabi Ya'qub berpesan kepada anak-anak keturunannya, ya baniya innallaha astafa lakum din, wahai anak-anak keturunanku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama, agama Islam yang lurus, agama yang sesuai dengan fitrah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan orang muslim, ya, muslim yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini fitrah, ya, manusia itu fitrahnya hanya menyembah satu Tuhan dan tidak mau atau tidak cocok manusia itu menyembah banyak Tuhan, tidak sesuai dengan fitrah dan juga tidak sesuai dengan akal sehat. Tuhan kok ada tiga atau ada banyak, Tuhan punya anak, Tuhan punya istri atau yang lain, ini tidak sesuai dengan fitrah dan tidak sesuai dengan akal sehat. Ya, di dalam Islam jelas Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidaklah melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Allah itu tidak punya anak dan juga tidak punya bapak ibu. Karena apa? Karena Allah Tuhan itu maha sempurna, tidak membutuhkan orang lain. Kalau kita manusia, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu butuh anak, kita itu butuh orang tua karena kita memang ada kekurangan. Kalau kita seorang manusia tidak punya anak, itu dinamakan, dikatakan dia ada kurang, masih kurang dalam kehidupannya, belum punya keturunan. Ini manusia, karena manusia itu butuh anak dalam rangka untuk meneruskan generasinya, butuh anak untuk membantu nanti kalau sudah tua, anak itu merawat orang tuanya, membantu orang tuanya, dan yang lain-lain. Ini salah satu bentuk kesempurnaan manusia itu punya anak, karena kita butuh kepada anak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan itu Maha Sempurna, jadi tidak butuh anak, tidak butuh orang tua, tidak butuh yang lainnya. Allah itu Esa, tunggal. Ya, ini fitrah. Ya, fitrah yang benar, yang lurus. Ini merupakan keunggulan, keunggulan agama kita. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah semua manusia. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa," untuk mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus, yang hanya beribadah kepada Allah, bertauhid, hanif. "Wa ma kana minal musyrikin," dan Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Tetapi Nabi Ibrahim itu hanya menyembah satu Tuhan saja, bertauhid. Ya, agama kita, agama Islam, sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim, dan semua apa ajarannya Nabi Ibrahim itu mengajarkan fitrah, hanya menyembah kepada Allah saja. Kemudian yang selanjutnya penulis mengatakan, "Wa'an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qala," diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum," sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisik-fisik kalian, tubuh-tubuh kita. Allah tidak melihat. "Wala ila amwalikum," dan juga Allah itu tidaklah melihat harta-harta kalian. "Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum," akan tetapi Allah melihat, memperhatikan kepada hati-hati dan amal-amalan kalian. Ya, ini hadis yang disampaikan oleh penulis kepada kita. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah itu tidaklah melihat kepada jasad-jasad kita. Ya, jasad itu artinya fisik kita. Kalau orangnya itu ganteng atau cantik atau kulitnya putih, oh berarti dia masuk surga. Tidak seperti itu. Ya, Allah berani cinta kepada orang yang ganteng, orang yang cantik, nanti akan masuk surga gara-gara fisiknya. Tidak. Jadi seperti itu yang tidak Allah, bukan yang menjadi ukuran di sisi Allah. Ya, tubuh kita, fisik kita, ya, tidak menjadi ukuran. Dan juga harta, kalau orang kaya berarti Allah cinta kepadanya. Kalau orang kaya berarti pasti masuk surga, tidak seperti itu. Ya, Allah tidak menjadikan itu sebagai ukuran. Berapa banyak orang yang kaya, dan juga berapa banyak orang yang punya kehebatan fisik, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab dan menyiksa mereka dan dimasukkan di dalam neraka. Seperti kisah apa Qarun. Nggih, Qarun. Qarun itu ya punya harta yang sangat banyak. Harta Qarun, ya harta Qarun. Harta Qarun itu berasal dari kata Qarun. Ya, hartanya sangat banyak. Kemudian gudangnya sangat besar, sehingga orang itu kuncinya saja nih, kuncinya gudangnya Qarun itu dipikul oleh 7 orang karena saking banyaknya gembok. Ini gembok untuk mengunci, punya emas, permata, berlian. Gemboknya itu sangat banyak, sangat berat. Ya, sehingga yang harus membawa memikulnya itu harus banyak orang. Ini Qarun. Kemudian juga Fir'aun punya prajurit, punya kekuasaan yang banyak, tetapi tidaklah berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala semua ini, karena apa? Tidak disertai dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi ukuran yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah qulubikum. Allah melihat hati kita. Ya, yang dimaksud hati ini apa? Hati ini adalah keikhlasan di dalam menyembah Allah. Ya. Jadi manusia itu beribadah itu ada yang ikhlas, ada yang riya, ada yang munafik. Ya. Sama-sama sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat di masjid. Sama-sama di shof awal, ya, jejer. Tetapi beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat si A ini ikhlas salat, ikhlas mengharap pahala dariku. Si B ini apa? Salat tetapi dia ingin dipuji. Riya. Si C ini salat karena munafik. Ada. Jadi Allah itu melihat hati kita. Hati kita itu artinya tauhid, keikhlasan kita. Ya, fitrah kita yang pertama tadi yaitu tauhid, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilihat hati kita. Walaupun sama-sama luarnya salat, tetapi hati dan niatannya berbeda. Maka yang menjadi ukuran adalah niat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah melihat kepada amalikum, amalan kalian. Yang dimaksud amalan itu adalah fitrah kita yang kedua. Amalan kita itu apakah sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ya. Apakah kita sholat itu sholat kita sesuai dengan sunnah Nabi? Atau sesuai dengan keinginan kita sendiri, atau sesuai dengan tuntunan bapak kita, kakek kita. Ya, maka Allah melihatnya amalan kita. Ya, hati kita ikhlas, amalan luar badan kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi ukuran hati dan amalan anggota badan. Ini fitrah. Fitrah kita, hati kita ikhlas, badan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lahumma al-Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Ya, ini hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alal fatarukum alal haudi, aku menunggu kalian di samping telaga. Ya, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, nanti pada hari kiamat, pada waktu kita di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar itu sangat panas, karena matahari, matahari itu didekatkan di atas kepala kita. Kemudian kita tidak punya payung, tidak punya baju, semuanya telanjang, ya, sehingga kita kepanasan, kehausan. Maka nanti Rasulullah itu punya telaga, telaga yang di situ ada air yang sangat apa, sangat segar airnya. Kemudian ada gelas-gelas yang sangat banyak, telaga yang kalau kita minum akan menghilangkan rasa haus kita selama-lamanya. Kita tidak akan pernah kehausan. Ya, maka Rasulullah bersabda, "Ana fatarakum 'alal haudi." Aku menunggu kalian wahai umatku di telagaku. Artinya menunggu kalian datang untuk minum di telagaku. Aku tunggu, aku nanti kalian. Ya. La yarfa'anna ilayya rijalun min ummati. Kemudian pada waktu Rasulullah itu berada di samping telaga, ada rombongan umatnya yang datang, ya, datang minum. Kemudian ada rijal, ada beberapa orang dari ummati. Hatta idza ahwaitu liunawiluhum. Ya, datang rombongan, ada sebuah rombongan yang datang. Sampai ahwaitu, aku ingin unawiluhum, untuk menghidangkan, menuangkan air kepadanya. Ya, datang minta minum. Rasulullah melayani, dituangkan minum kepada mereka. Ikhtarajuduni. Kemudian rombongan itu ternyata didorong, dilarang oleh malaikat untuk mendekat di telagaku. Ya, jadi ada rombongan yang diizinkan oleh malaikat untuk minum. Ada sebuah rombongan yang datang mendekat kemudian diusir oleh para malaikat. Fa'akulu, maka aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ai Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, ashabi." Ini sahabatku, umatku. Ya, ini umatku. Artinya biarkan mereka minum dari telagaku. Fayuqalu, maka malaikat mengatakan, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka." Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka buat-buat, mereka melakukan ajaran-ajaran yang baru setelah sepeninggalmu, setelah kematianmu, mereka membuat ajaran-ajaran yang baru. Ya, ini hadis yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita bahwa ada sebagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang membuat ajaran-ajaran yang baru, aturan-aturan yang baru juga, yang tidak sesuai dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuat ajaran Islam seperti ini, amalan ini, padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, seperti itu ada. Dan orang-orang seperti itu nanti pada hari kiamat akan diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak boleh minum dari telaga beliau. Ya, karena telah berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah menuduh secara tidak langsung bahwa Rasulullah itu tidak menyampaikan, tidak mengajarkan Islam secara sempurna. Karena apa? Karena mereka menambah. Berarti Rasulullah itu, ajarannya Rasulullah itu perlu ditambah, belum sempurna, sehingga perlu ditambah, perlu dikurangi, perlu dirubah. Ya, itu apa, orang-orang yang membuat ajaran bid'ah-bid'ah. Berarti telah menuduh secara tidak langsung Rasulullah itu tidak sempurna ajarannya. Ya, maka diancam oleh Rasulullah dalam hadis ini tidak diizinkan untuk minum, padahal mereka umat Islam. Rasulullah mengatakan itu umatku, umat Islam. Tetapi malaikat Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan mereka. Ya, ini Bapak, Ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, Fadlul Islam, ya, keistimewaan, keunggulan agama Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu semuanya muslim, semuanya orang Islam. Apa arti fitrah? Fitrah itu artinya adalah mereka itu potensinya ya hanya menyembah kepada Allah saja. Ya, bertauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini fitrah. Kemudian yang kedua adalah bahwa manusia itu menyembah Allah dengan tuntunan dari Nabi kita Rasulullah SAW, ajaran yang murni, tidak merubah, tidak menambah, dan tidak mengurangi. Ini fitrah yang harus kita jaga sampai akhir hayat. Hayat menyebut kita, kita berusaha beribadah kepada Allah dengan tauhid dan mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Nah, ini yang bisa kita baca pada pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa? Sebelum kita akhiri, silakan bagi bapak-bapak, ibu atau saudara-saudaraku jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo dipersilakan. Ya, kalau tidak ada, insya Allah kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta.